angkat dari pesan singkat dari Ibu Heni di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya diberi janji oleh seseorang yang akan memberi hadiah dari hasil penjualan sebuah rumah sebanyak 10 juta. Karena kebetulan saya juga ikut merawat rumah tersebut. Tetapi ternyata rumah itu tidak jadi dijual. Apakah ini termasuk hal yang merupakan kezaliman? Terima kasih Ustaz. Allah berfirman kepada Ibu Heni di Jakarta. Seorang muslim dan muslimah, memang dalam tujuan syar'inya janji tidak mengikat. Tapi dikatakan tadi bahwa Anda telah merawat segala macam. Ya harus jelas akadnya dari awal. Minta uang perawatan tersebut. Bukan hadiah namanya. Hadiah memang tidak mengikat. Tetapi ijarah sewa menyewa, bukankah Anda telah memberikan jasa dengan merawat barang tersebut, merawat rumahnya. Ada hak Anda pada rumah tersebut. Ya. Tapi ini tentu dijelaskan di awal. Bila tidak dijelaskan di awal, dan Anda hanya merawatnya saja, ya, dan dia tahu dan dengan izin dia, kembali kepada ujratul bisl. Kembali kepada berapa pantasnya upah dia perawatan rumah selama waktu sekian. Ya. Minta hak Anda. Kalau dari awal Anda tidak berniat untuk mensedekahkan perawatan tersebut. Kalau Anda ya udah nggak masalah, mumpung adik, mumpung tetangga baik, ya udah saya rawat. Pun tidak menghabiskan banyak energi saya dan waktu saya rawat. Kemudian dia mengatakan, maaf saya mungkin nggak bisa bayar satu saat. Ya udah nggak masalah, masalah bayar jangan pikirkan. Berarti dari awal Anda sudah menghibahkan hak Anda. Jangan mengharap lagi balasan dari dia. Karena menarik kembali hibah, ini sesuatu yang dilarang dalam Islam. Ya. Adapun hadiah tadi yang dikatakan, sudah saya janjikan Anda hadiah kalau Anda ingin dijual. Ternyata tidak dia jual. Khilaf para ulama apakah dia berdosa atau tidak dalam hal ini. Dapat jumpul para ulama untuk melamakan muamalat. Tidak termasuk berdosa bila janji tidak dipenuhi. Ya. Bila janji untuk mustakbal yang akan datang tidak dipenuhi. Ya. Khusus dalam muamalat. Ya, sebagaimana jelaskan para ulama, bahwasanya janji dalam muamalat sama dengan musawamah. Tawar-menawar baru. Bagaimana Anda berjanji umpamanya, Pak, ada barang ini ke sebuah toko. Anda sebagai penjual mengatakan, oh lagi habis ibu. Saya telepon, insya Allah besok akan datang sekian jam. Jam sekian ibu silakan datang. Pada jamnya, si ibu datang, barang tidak datang juga. Bukankah Anda sekarang mengingkari janji? Iya, tapi tidak berdosa. Karena ini janji dalam muamalat. Ini dijelaskan oleh para ulama, janji dalam muamalat. Ya. Tapi memang secara etika, secara adab, ini merusak dan merugikan. Tetapi ibu ini tadi mengatakan, bukankah kezaliman Ustaz? Kezaliman karena ibu telah merawatnya. Ibu berhak mendapatkan ujratul misl. Biaya pantasnya berapa untuk perawatan rumah tersebut. Wabillahi taufik.